Majam kota ulama di rumah, hukumnya boleh-boleh saja. Hukumnya boleh-boleh saja memajang foto ulama di rumah kita. Bahkan dianjurkan karena memandang wajah ulama bikin hati senang, hati adem. Sehingga bisa jadi dengan memandang wajah mereka sumpek kita hilang. Yang tidak diperbolehkan itu adalah yang kata Ustaz Abdul Somad itu yang tiga dimensi. Ya, tiga dimensi itu yang apa namanya, yang kalau ditiupkan roh bisa hidup kembali. Itu yang tidak boleh. Kalau rekaman fitawab seperti ukiran, anyaman, foto-foto itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena dalam foto itu tidak mungkin jika ditiup itu bisa hidup. Nah, kalau yang tidak boleh itu bikin patung, patung-patung itu tidak boleh. Apalagi ya macam-macam lah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal malaikata la yadkhuluna, innal malaikata la yadkhulul baitul ladzi fihi. Abadlah hadis itu Pak. Yang artinya sesungguhnya malaikat itu tidak masuk ke rumah-rumah yang di dalamnya ada patung-patung. Tidak masuk. Yang dimasukkan di sini adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat tidak masuk. Apa tidak masuk? Kalau malaikat maut masuk tetap. Bukan berarti malaikat Izrail tidak masuk. Ya. Begitu juga malaikat rakib atid tetap masuk. Jangan nanti, wah saya nanam patung di rumah. Kenapa? Biar malaikat rakib atid tidak mencatat amal saya. Enggak, malaikat rakib atid tetap masuk. Yang tidak masuk di sini adalah malaikat pembawa rahmat. Jadi hukum memajang foto ulama di rumah kita hukumnya boleh-boleh saja. Tuh, selama yang dibajang wajar ya. Kan cuma foto enggak apa-apa. Kecuali yang enggak wajar, foto buka aurat, artis-artis yang bugil-bugil itu yang pakai apa? Baju kurang bahan. Saya pernah itu masuk ke rumah besar foto nggak tahu siapa artis tinggal pakai kutang ya taruh di ruangan tamu. Apa ini? Saya ngefans sama beliau, web mantep kalau beliau main action gitu deh. Ya Allah, orang pajang di rumah foto ulama, kaligrafi, pemandangan, foto keluarga, ya kan? Ini enggak foto yang separuh telanjang dipasang. Akhirnya kita bingung, wah kita dibelukin di hadapan foto itu lagi. Pinter juga nih orangnya. Biar ilmu anak hilang. Wallahu a'lam bishawab.